Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala fi kitabihi al-lu'lu' al-maknun fi siratin nabiyyil ma'mun. Wafdu Quraisin ila Abi Talibin. Falamma qala dhalika wa ra'at Quraisun anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama لا يعتبهم من شيء أنكروه عليه من فراقهم وعيب آلهتهم ورأوا أن عمه أبا طالب قد هدب عليه وقام دونه فلم يسلمه لهم مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب وهم عتبة وشيبة ابن ربيعة وأبو سفيان ابن حرب وأبو البختري والأسود ابن المطلب وأبو جهل Amr ibn Hisham wal Walid ibn al Mughirah wa Nubayh ibn al Hajjaj wal As ibn Wa'il faqalu ya Aba Talib inna ibna akhika qad sabba alihatana wa 'abadinana wa saffaha ahlamana wa dallala aba'ana fa imma an takuffahu 'anna wa imma an tukhalliya baynana wa baynahu فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فتكفيكه فقال فنكفيكه فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا وردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين محمد وعلى آله wa ashabi ajma'in amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah telah menyebarkan dakwah secara terang-terangan dan tatkala telah banyak dari penduduk Mekah yang mengikuti agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal ini akan membuat kebingungan Quraisy. Maka ya, datanglah beberapa utusan dari Quraisy menemui paman Nabi Abu Talib. Tatkala Quraisy melihat bahwasanya Rasulullah SAW tak mau mengikuti apa seruan mereka, ya, maka mereka mengingkari Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah berbeda dengan mereka keyakinannya. Di mana Rasulullah mulai mencela tuan-tuan mereka. Dan mereka melihat pamannya Abu Talib melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka, ya, mereka melihat pamannya melindungi Nabi dan tidak akan pernah mau menyerahkan Nabi kepada mereka. Berjalanlah beberapa orang laki-laki Quraisy dari pembesar-pembesarnya menemui Abu Talib bernegosiasi. Ya, bagaimana agar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dapat berhenti daripada dakwahnya? Datanglah Utbah dan Syaibah. Keduanya Ibnu Rabi'ah, yang keduanya terbunuh dalam perang Badar. Datanglah Abu Sufyan bin Harbin, yang akhirnya masuk Islam sebelum penaklukan kota Makkah. Datanglah Abu Bakhtari, ya, yang meninggal pada perang Badar dalam keadaan kafir. Datang pula Al-Aswad bin Muttalib, ya, meninggal sebelum peperangan Badar Kubra. Datang Abu Jahal, Amr bin Hisham, yang wafat mati ketika perang Badar terbunuh. Dan Walid bin Mughirah, yang wafat sebelum peperangan Badar Kubra. Datang pula Nubayh dan Munabbih, keduanya Ibnu Al-Hajjaj, ya, yang kedua-duanya wafat terbunuh dalam perang Badar dalam keadaan kafir. Datang juga Al-As bin Wa'il, yang mati sebelum perang Badar. Maka orang-orang ini pun berkata, wahai Abu Talib, sesungguhnya anak saudaramu ini telah mencaci maki tuhan-tuhan kami, mencela agama kami, membodoh-bodohkan pemikiran kami, dan menyesatkan orang tua kami. Maka hendaklah engkau tahan dia, atau jika tidak, serahkan dia kepada kami, biar kami menyelesaikannya. Sesungguhnya engkau kami yakini sama seperti kami keyakinannya. Engkau pun berbeda dengan dia keyakinannya. Maka serahkan kepada kami, kami akan cukupkan engkau daripadanya, biar kami mengurusinya. Maka Abu Talib berkata kepada mereka perkataan yang lunak, yang lembut, ya, yang intinya menolak mereka secara, ya, baik-baik, mereka pun pulang tanpa hasil. Naam. Mawqiful Walid ibn al-Mughirah. Rawa al-Hakim fi al-Mustadrak wa sahahu an Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Wa sahahahu an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna al-Walid ibn al-Mughirah jaa ila an-Nabi sallallahu alaihi wa sallam faqara alaihi al-Qur'ana fakanna raqqa lahu fabalagha dhalika Aba Jahl fa'atahu faqala ya 'am inna qaumaka yarawna an yajma'u laka mala. Qala lima? Qala liyu'tukahu fa'innaka ataita Muhammadan. Qala qad alimat Quraisun anni min aktariha mala. Qala faqul fihi qawlan yablugu qawmaka annaka munkirun lah au annaka karihun lah. Qal wa mada kakul fawallahi ma fikum rajulun a'lama bil ash'ari minni wala a'lama bi rajazi wala bi qasidihi minni wala bi ash'aril jinni wallahi ما يصبح الذي يقول شيئا من هذا من هذا من هذا ووالله إن لقوله ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة وإن عليه لطلاوة لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغضق أسفله وإنه ليغلو وما يعلى وإنه ليحطم ما تحته قال لا يرضى عنك قومك حتى تقول في قال فدعني hatta ufakkira falamma fakkara qala hada sihrun yu'thar ya'thuruhu an ghairih. Ya, kemudian bagaimana sikap Walid bin Mughirah terhadap dakwah Nabi SAW? Al-Hakim meriwayatkan dalam kitabnya Mustadrak dan dia mensahihkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Walid bin Mughirah ini pernah mendatangi Nabi SAW menawarkan kepada Nabi SAW tawaran-tawaran. Oh Muhammad, wahai Muhammad, apa yang kau bawa ini? Kau pecah belah kami, kau celah tuan-tuan kami, kau bodoh-bodohi kami, kau sesatkan orang tua kami. Apabila memang engkau itu ingin harta, kami berikan kepadamu harta-harta kami. Engkaulah yang paling banyak hartanya. Andai kata engkau ingin jadi pemimpin, kami jadikan engkau sebagai pemimpin kami. Apabila engkau ingin wanita, kami carikan engkau yang paling cantik daripada wanita-wanita bangsa Arab. Apabila engkau ini disihir, kami carikan dukun untuk menyembuhkanmu. Maka Nabi SAW berkata, sudahkah engkau selesai wahai Walid? Kata dia, sudah. Kemudian Rasulullah membacakan kepadanya ayat-ayat Quran. Maka seketika berubahlah wajah Walid bin Al-Mughirah. Ya. Setelah Rasulullah membacakan kepadanya Quran, maka seketika melembutlah, melunaklah Al-Walid bin Mughirah. Ya, karena kagum dengan apa yang dibacakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampailah hal ini kepada Abu Jahal, bahwasanya Walid mulai terpengaruh dengan bacaan Quran. Dia pun berkata, "Wahai paman, sesungguhnya kaummu telah sepakat untuk mengumpulkan harta-harta mereka." Berkata Walid, "Mengapa?" Berkata Abu Jahal, "Mereka ingin memberikan kepadamu karena engkau telah datang kepada Muhammad." Ya, berkatalah Walid bin Mughirah, Quraisy tahu, akulah yang paling banyak harta di antara mereka. Ya, berkata Abu Jahal, kalau begitu katakanlah perkataan yang sampai kepada kaummu bahwasanya engkau tak sepakat dengan agama Muhammad, engkau mengingkarinya, tak membencinya. Berkata Walid, apa yang harus kukatakan? Demi Allah, tak ada seorang pun di antara kalian yang lebih tahu tentang syair daripadaku. Akulah yang paling tahu tentang syair, suduk beluknya, tentang rojaznya, tentang qasidahnya. Aku juga mengetahui bahkan bagaimana syair-syair bangsa jin. Demi Allah, apa yang diucapkan Muhammad tidak sedikit jua pun mirip dengan apapun yang tersebut berupa syair. Ya, demi Allah, sesungguhnya perkataannya begitu indahnya, begitu manisnya. Perumpamaan bagi perumpamaan pohon, ya, yang di atasnya indah, kemudian dia berbuah, ya, bagian atasnya dan bawahnya dipenuhi dengan air yang membuat dia subur. Sesungguhnya pohon tersebut yang tinggi tak dapat dikalahkan. Sesungguhnya pohon tersebut mengalahkan apa-apa yang di bawahnya. Berkata Abu Jahal, sungguh perkataanmu ini tidaklah disenangi oleh kaummu, hai Walid bin Mughirah. Ya, hendaklah kau katakan tentang Muhammad perkataan yang mereka dengar. Ya, maka berkata Al-Walid bin Mughirah, biarkan saya berpikir apa yang paling cocok saya katakan tentang Muhammad. Ya, kalau dibilang dia itu syair, perkataannya bukan syair. Kok dikatakan dia sahir, tukang sihir, dia bukan tukang penyihir. Dikatakan dia itu gila, majnun, dia bukan orang gila. Biarkan ku pikirkan dulu apa yang paling cocok ku ucapkan untuk Muhammad. Yang kalian dapat bawa, Quraisy dapat bawa. Dia pun berpikir. Ya, falamma fakkar qala. Tatkala dia berpikir, maka dia pun memberikan kesimpulan. Hadza sihrun yu'tsar. Yang paling tepat kita katakan ini yang diucapkan Muhammad sihir. Ya, yu'tsar. Ya'thiru an ghairi sihir, yang dia peroleh dari orang-orang selainnya. Sihir. Ya. Karena itulah yang paling cocok. Sihir yang dapat memecah belah Quraisy, memecah belah antara ayah dan anak, antara suami dan istri, ya, antara seorang dengan kerabatnya, dengan kaumnya. Ini yang paling cocok. Maka Allah turunkanlah Al-Quran mengungkapkan perkataan Al-Walid bin Mughirah ini. Ya, tafadhal. Fa'anzallahu ta'ala fil Walid bin Mughirah, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Dharni wa man khalaqtu wahida, waja'altu lahu malam mamduda, wa banina syuhuda, wa mahattu lahu tamhida. Thumma yatma'u an azid, kalla innahu kana li ayatina anida, saurhiquhu sa'uda, innahu fakkar wa qaddar, faqutila kayfa qaddar, thumma qutila kayfa qaddar, thumma nazar, thumma abasa wa basar, thumma adbar wa stakbar, faqala in hada illa sihru yu'thar, in hada illa qawlul bashar. Ya, maka Allah turunkanlah beberapa potongan-potongan dari surat Al-Muddatsir menceritakan bagaimana peristiwa yang terjadi dengan Al-Walid bin Mughirah ini dengan kaumnya. Apa yang paling cocok dikatakan oleh Mughirah kepada kaumnya agar mereka satu kata untuk menyatakan kejelekan tentang Nabi SAW agar mereka tak berselisih. Ya, dan sebelumnya mereka mereka-reka apa yang paling cocok, dibilang gila tak gila. Dibilang syair bukan penyair. Ya. Dibilang sihir bukan penyihir dan seterusnya. Ya. Maka Allah turunkan dalam hal ini yang terdapat dalam surah Al-Muddatsir, Al-Muddatsir. Ya, ayat ke-11 sampai 25 Allah berfirman, "Dzarni wa man khalaqtu wahidah." Biarkanlah aku dengan orang yang kuciptakan dengan sendirianku. "Waja'altu lahu mal," maksudnya Al-Walid bin Mughirah, dan aku telah jadikan baginya harta yang banyak. "Wa banina syuhuda," anak-anak yang banyak menyaksikannya. "Wa mahattu lahu tamhida," aku bahkan memberikan baginya berbagai macam bantuan-bantuan lain. "Thumma yatma'u an azid," kemudian dia tamak, ambisi, ingin ku tambahi baginya semua yang kuberikan. "Kalla," sekali-kali tidak, "innahu kana li ayatina anida," sesungguhnya dia betul-betul membangkang dengan ayat-ayat kami. "Sa'urhiquhu sa'udah," akan kutimpakan kepadanya azabku. "Innahu fakkar," sesungguhnya dia Al-Walid bin Mughirah berfikir. "Wa qaddar," dan mereka-reka. "Fakutilah kaifa qaddar," binasalah dengan apa yang dia reka-reka. Maksudnya apa yang paling pas untuk mengucapkan Muhammad SAW? Celah apa yang paling pas ditempelkan kepada Muhammad? "Thumma qutila kaifa qaddar," binasalah dengan apa yang dia kira-kirakan. "Thumma nazar," kemudian dia berpikir. "Thumma abasa wa basar," kemudian dia bermuka masam. Ya, berpaling, bermuka masam. "Thumma adbar," setelah itu dia pun berbalik. "Wastakbar," dalam keadaan sombong. "Faqala," maka berkatalah dia, "in hadza illa sihrun yu'thar," yang paling cocok ini adalah sihir yang dapat Muhammad dari orang lain. "In hadza illa qawlul bashar," sesungguhnya ini ucapan Muhammad hanyalah merupakan ucapan manusia dan dia berdusta. Ya, karena tak ada yang mirip dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala pada perkataan manusia. Tinggalkan syair Ahmad Syauqi, lanjutkan. "Tashawur Quraisin lisaddil hujjaji an istiba'i da'wati. Istamarra Rasulu sallallahu alaihi wasallam ala ma huwa alaihi yudhhiru dinallahi ta'ala wa yad'u ilaihi hatta iqtaraba mawsimul hajj wa 'arafat Quraisun anna wufudal 'arabi sataqdumu alaihim واختاروا في أمر رسول صلى الله عليه وسلم واختاروا واحتاروا في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف يحولون بينه وبين الحجاج لأنهم يعلمون أنه صادق أمين فاتفقوا أن يصيفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر وهو رأي الوليد بن المغيرة لعنه الله. Kesepakatan Quraisy untuk menghalangi jemaah haji yang datang dari mendengarkan dakwah Muhammad SAW. Ya, jadi bangsa Arab setiap tahun datang untuk melaksanakan ibadah haji, karena masih ada pada mereka sisa-sisa daripada agama Ibrahim. Mereka pergi haji, mereka pergi umrah, tapi dengan segala macam bentuk penyimpangan, tawaf dengan telanjang, bertepuk-tepuk tangan, bersiul-siul, ya. Intinya masih mereka hormati Mekah, mereka datang untuk haji. Berkata pengarang kitab kita, maka Rasulullah terus menerus berdakwah menunjukkan agama Allah Subhanahu wa taala ini, menyeru manusia kepada agama Allah sehingga telah mendekatlah musim haji. Orang-orang Quraisy tahu tentu akan datang utusan-utusan dari bangsa Arab kepada mereka. Mereka pun kebingungan, apa yang harus dikatakan tentang Rasul Muhammad SAW? Bagaimana caranya agar orang-orang terhalang mendatangi Muhammad, tak mau mendengarkan perkataan Muhammad? Bagaimana agar orang-orang tidak, ya, mau mendekati Muhammad dan mendengarkan perkataannya? Karena kalau mereka datang dan mendengar, pasti mereka akan tergoda. Ya, karena jangankan orang-orang biasa, penyair sekelas Al-Walid pun begitu, ya, terasa dengan Al-Quran Karim. Bahkan Abu Jahal pun demikian. Mereka tahu Quran ini jika dibacakan sangat membahayakan, fatal dampaknya. Karena itulah mereka berusaha menjauhkan manusia daripada Quran. Bagaimana supaya orang tak dekat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka tahu Muhammad adalah orang jujur, yang dipercaya. Akhirnya tegaklah kesepakatan mereka menyifati Muhammad dengan satu ungkapan, Muhammad adalah penyihir. Dan inilah yang dipilih mereka, pendapat Al-Walid bin Mughirah, semoga Allah melaknatnya. Jadi mereka katakan kepada jemaah-jemaah haji, jangan coba-coba dekat Muhammad, hati-hati, dia penyihir. Kalau kan dengar, habislah kalian, pecah belah kalian, bercerai-berai kalian. Hati-hati dalam katanya, indah menyihir, memisah belahkan, pecah belah kalian. Naam. Wa ba'da an ittafaqat Quraisyun 'ala hadzal qarari basharu fi tanfidhihi. فجلسوا بسبل الناس حين قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا له أمره. Ya, setelah sepakat Quraisy dengan apa yang mereka sepakati, ya, maka mereka pun segera melaksanakan, ya, tindak lanjut daripada kesepakatan itu. Maka pun mereka menempatkan setiap utusan-utusan dari mereka di setiap jalan-jalan menuju kota Mekah. Subhanallah. Ya, tatkala musim haji datang, orang-orang berdatangan, tidaklah ada seorang pun lewat dari jalan-jalan yang mereka tunggu kecuali mereka mengatakan, mereka pesankan, hati-hati dengan Muhammad, bahaya kalau kalian dengar dia, bahaya tersihir. Promosi gratis. Dari sinilah mereka promosikan kepada manusia. Begitulah dengan dakwah yang hak ini. Banyak orang yang mengatakan hati-hati dengan dakwah sunnah, dakwah sunnah itu Wahabi itu, hati-hati jangan dengar. Mereka promosikan. Akhirnya orang pun mau tahu apa yang dikatakan Wahabi. Mereka dengar, tak ada Wahabi ini kecuali menyeru kepada sunnah Rasulullah, kepada agama Allah. Bagaimana supaya umat ini mengamalkan apa yang datang dari Rasulullah? Mana salahnya? Akhirnya orang pun ikut. Ya, jangan dekati Wahabi, membid'ahkan orang. Ya, selalu memecah belah orang. Subhanallah. Orang pun belajar, bertanya, melihat. Ya, ternyata Wahabi ini, yang mereka klaim Wahabi, yang menyuruh manusia untuk mengamalkan yang original dari Nabi SAW. Bukankah mengamalkan apa yang dibawakan Nabi itu yang baik? Ya, mereka mengingkari apa-apa yang dibuat manusia yang bukan daripada Nabi. Bukankah itu kebaikan? Ya, inilah dakwah. Begitulah dengan mereka, mereka kebingungan bagaimana caranya menghalangi dakwah. Ya. Dari masa ke masa untuk menjauhkan manusia daripada kebenaran Islam, ditempelkanlah label-label semacam ini, label-label semacam ini. Ya, Wahabi itu label dari mana sebenarnya? Dari orang-orang kafir. Ya, dari kaum Sufi. Ya, dari Inggris sana asal muasal namaan ini, penamaan ini Wahabi. Dilariskan oleh Turki Utsmani. Ya. Maka begitu juga lah dengan mereka. Setiap tempat mereka ada utusan duduk. Ya, mereka buat counter-counter setiap jalan. Orang datang, hati-hati, jangan dengar Muhammad, ya Muhammad bahaya. Kalau kan dengar habis, dia penyihir. Ya. Tersebarlah kabar Muhammad. Bahkan sampai-sampai Abu Dzar pun mengatakan, hebat kali katanya Muhammad itu penyihir. Aku tahu sihir. Aku mau tahulah. Kok dia katakan sihir, aku mau lebih tahu tentang sihir. Datanglah Abu Dzar dan seterusnya. Ya. Naam. والذي تولى كبر ذلك هو أبو لهب فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الناس إذا وافى الموسم في منازلهم وفي أقاض ومجنة وادي المجاز يدعوهم إلى الله تعالى ويخبرهم أنه نبي مرسل وأبو لهب خلفه يقول لا تطيعه ولا تسمعوا منه فإنه صابي صابي كذاب فَإِنَّهُ صَابِئٌ كَذَّابٌ. Ya. Dan orang yang paling dahsyat, ya, kebenciannya yang menjadi pemimpin dalam misi ini adalah paman Nabi sendiri, Abu Lahab. Maka Rasulullah SAW berusaha mendatangi manusia di tempat-tempat mereka di kala musim haji datang. Rasulullah datang ke tenda-tenda mereka, mendakwahi mereka, datang ke pasar tempat mereka berkumpul, seperti pasar Ukaz, Mejannah, Dhul, ya, Majaz, ini pasar-pasar besar yang kala itu adalah merupakan tempat perdagangan internasional. Setiap musim haji, seluruh bangsa Arab datang ke sana membawa barang-barang mereka. Di sanalah tukar-menukar barang, jual-beli di sana. Pasar yang paling besar. Ya, bukan hanya dari bangsa Arab, bahkan dari Yaman, bahkan dari Romawi, ya, datang ke tempat tersebut sambil orang-orang Arab berhaji, sambil mereka berjual-beli. Datang Nabi ke tempat-tempat ini melihat momen yang pas. Begitulah dakwah ini. Ya, dakwah mendatangi manusia di tempat-tempat mereka. Di mana ada kesempatan, maka datangi manusia. Rasulullah menyuruh mereka agar menyembah Allah. Memberitahukan manusia bahwa dia adalah utusan Allah. Dan Abu Lahab senantiasa mengikuti Nabi di belakang Nabi sambil berkata, jangan dengarkan anak ini. Jangan patuhi dia. Ini anak murtad, meninggalkan agama nenek moyangnya, agama kaumnya, dan dia seorang pendusta. Bayangkanlah bagaimana paman kita. Paman kita, tiap kali kita berdakwah, dia bilang kita, mengatakan, ini keponakan gue, ini pendusta ini. Jangan dengarkan ini, omong besar ini. Subhanallah. Itulah tantangan dakwah. Pamannya sendiri. Ya. Kemana Rasulullah datang? Kesana dia ikut. Ya. Ketika Rasulullah ngomong, setelah itu dia timpali, jangan dengarkan. Ini anak murtad, sabi, ini telah tukar agama. Ya. Naam. Qala Imam Ahmad fi musnadihi wa Ibn Hibban fi sahihihi bi sanadin sahihin an Rabi'ah ibn Ibad ad-Daili wa kana jahiliyan aslama. فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصار عيني بسوق ذي المجاز يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ويدخل في فجاجها والناس مقتصون عليه فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا إلا أن وراءه رجلا أحول وديء الوجه ذا غديرتين يقول إنه صبي كاذب فقلت من هذا قالوا محمد بن عبد الله وهو يذكر النبوة قلت من هذا الذي يكذبه قالوا عمه أبو لهب. إمام أحمد مريكن دل مستنيا. Demikian juga Ibn Hibban dalam sahihnya. Dengan sanad yang sahih dari Rabi'ah bin Ibad Ad-Daili, dan dia adalah orang yang dahulu pernah merasakan masa jahiliyah sebelum Islam dan diberikan umur yang panjang, ya. Rabi'ah bin Ibad Ad-Daili diberikan umur yang panjang, wafat pada masa pemerintahan Al-Walid, ya. Al-Walid bin Abdul Malik. Maka dia berkata, sungguh benar-benar aku melihat Rasulullah SAW dengan kedua mataku ini di pasar Dhil Majaz. Dia berkata kepada orang-orang sekitarnya, wahai manusia, ucapkanlah kalimat La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah. Tuflihu, kalian pastikan beruntung. Dan Rasulullah masuk ke dalam jalan-jalan. Dan orang-orang berkumpul bersama beliau, kagum dengan apa yang beliau katakan. Maka tak ada seorang pun yang membantah perkataannya. Dan dia tidak berdiam, selalu berkata, katakanlah wahai manusia, La ilaha illallah, kalian akan beruntung. Ya. Namun kulihat belakangnya ada seorang laki-laki yang matanya juling, wajahnya tak elok, memiliki dua kepang rambut, dan dia berkata, jangan dengarkan anak ini, ini anak yang murtad dari kaumnya, ini anak yang berdusta. Aku pun bertanya kepada orang-orang, siapa yang di belakangnya itu dan siapa itu laki-laki. Mereka mengatakan, itu namanya Muhammad bin Abdullah. Dan dia mengatakan dia telah menerima risalah kenabian. Aku bertanya, yang di belakangnya siapa? Mereka mengatakan, itu pamannya. Itulah pamannya Abu Thalib. Itulah pamannya Abu Lahab. Begitulah dakwah Nabi SAW. Ditentang oleh orang terdekat dengannya. Pamannya Abu Lahab. Naam. Qasidatu Abi Thalibin Asyahira. Wa adda dhalika ila an sadarat al-Arabu من ذلك الموسم فانتشر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاد العرب كلها وخشي أبو طالب دهماء العرب أن يركبه مع قومه فقال قصيدته المشهورة التي تعود فيها بحرم مكة وبمكانه منها وتودد فيها أشرف قومه وهو على ذلك يخبرهم أنه غير مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تاركه للشيء ابدا حتى يهلك دونه فقال حسبك. Qasidah Abu Thalib yang begitu masyhur populer membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang diperbuat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam membuat heboh bangsa Arab di musim haji kala itu. Maka tersebarlah berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di seluruh negeri-negeri Arab. Dan Abu Thalib khawatir, ya, daripada pemimpin-pemimpin bangsa Arab, kepala-kepala bangsa Arab, ya, khawatir kalaulah mereka bertolong-tolongan bersekutu dengan kaum mereka untuk menghabisi Nabi SAW. Maka dia pun mengucapkan kasidahnya yang begitu masyhur. Yang di sana dia berlindung, ya, kepada, yakni melindungkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada musuh-musuhnya karena posisi mereka ada di haram Makkah, ya, dan mereka ada di tempat tersebut, dan dia berusaha mencari hati pemimpin-pemimpin kaumnya, dan dia memberitahukan kepada kaumnya bahwa tidak akan mungkin dia serahkan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mungkin dia tinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama-lamanya, dan dia rela mati untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ucapkan syair yang panjang, ya. Kita lewati syair ini. Panjang. Naam. Salafi al-Hafiz. Naam. Ila akhir al-qasidati wa hiya qasidatun tawilatun jidda. Qala fiha al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, hadhihi qasidatun 'azimatun balighatun jidda, la yastati'u an yaqulaha إلا من نسبت إليه وهي أفحال من المعلقات السبع وأبلغ في تأدية المعنى فيها جميعا. Ya, berkata Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, ini qasidah yang begitu agungnya, yang begitu dalamnya maknanya, ya, yang tak mampu orang-orang menirunya, ya. dan dia lebih indah, lebih dalam maknanya dibandingkan dengan muallaqat yang tujuh yang terkenal dalam ya syair-syair bahasa Arab. Lebih dalam maknanya, ya. Namun kita lewati karena tak dalam bahasa kita. Begitu payah untuk menjelaskan syair ini satu demi persatu. Naam. Ahsanallahu ilaikum ma nazala bisya'ni bani ummi maktumin radhiyallahu anhu. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو أشرف قريش إلى الإسلام ولا يألو جهدا في نصحهم فبينما هو يوما مع نفر من زعمائهم وكبرائهم فيهم الوليد بن المغيرة وعتبة وشيبة ابن ربيعة يتعلفهم ويعرض عليهم القرآن إذ أقبل عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستقرئه القرآن فشق ذلك منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أضجره وذلك أنه شغله عما كان فيه من أمر الوليد وأصحابه وما طمع فيه من إسلامهم فلما أكثر عليه القول خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون التفاته إلى ذلك المسكين الأعمى ينفر عنه قلوب أولئك الزعماء فأعرض عنه وعبس في وجهه وأقبل على الآخرين فعاتبه الله تعالى على ذلك ونزل قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى قوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. Ya, ayat yang turun berkaitan dengan Ibnu Ummi Maktum, salah seorang sahabat Nabi yang buta. Ketika itu Rasulullah SAW sedang mendakwakan para petinggi Quraisy, menyuruh mereka kepada Islam. Dan Nabi berupaya semaksimal yang dapat dilakukan untuk memberikan kepada mereka nasihat-nasihat. Tatkala dia bersama dengan sebagian pembesar-pembesar Quraisy seperti Walid bin Mughirah, Utbah dan Syaibah ibn Rabi'ah, Rasulullah berusaha menawarkan kepada mereka Islam, membujuk mereka. Tiba-tiba datanglah Abdullah ibn Ummi Maktum yang buta. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia memohon kepada Rasulullah agar dibacakan kepadanya Quran. Maka hal ini berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuat Rasulullah gusar. Bayangkan kita datang, bayangkan kita sedang berada dengan tamu-tamu yang agung, pembesar-pembesar Quraisy, Rasulullah sedang menawarkan Islam, membujuk mereka, mendakwai mereka, tiba-tiba datang orang ya yang buta bertanya kepada Nabi tentang Islam, meminta Nabi membacakan Quran. Nabi merasa terganggu sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah ingin mereka ini yang didakwahinya masuk Islam. Kalau mereka masuk Islam, maka akan masuk Islam orang-orang di belakang mereka, karena mereka kepala-kepalanya. Ya, sementara Abdullah bin Maktum seorang buta, rakyat biasa, tak begitu pengaruh dengan yang lain keislamannya. Ya, ini pembesar-pembesar yang harus dispesialkan. Namun ternyata ijtihad Nabi salah. Dalam dakwah tak boleh dispesialkan dakwah ini untuk orang-orang kaya saja. Untuk orang-orang besar diharamkan orang-orang yang tak kaya untuk mendengarkan dakwah. Tak bisa. Ya, maka ketika Rasulullah spesialkan mereka, fokus kepada mereka Rasulullah SAW, walaupun Abdullah bin Maktum tak melihat, buta, tapi Allah melihat Rasulullah berpaling dengan muka masam daripada Abdullah bin Maktum. Dan ini menunjukkan Quran ini bukan buatan Muhammad. Quran kalamullah. Kalaulah ini buatan Muhammad, tak akan mungkin Muhammad mencela dirinya sendiri. Tapi Allah yang mencela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka turunlah ayat dalam Al-Qur'an Al-Karim mencela Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan dia berpaling, an ja'ahul a'ma. Ketika datang kepadanya orang buta, wa may yudrika la'allahu yazakka. Tidakkah engkau tahu Muhammad, dia datang untuk mensucikan dirinya. Awiyadzakkaru fatan fa'udzikru, atau mengambil peringatan, semoga baginya bermanfaat peringatan. Amma man istaghna, adapun orang yang tak butuh dengan dakwahmu, fa'anta lahu tasadda, engkau sibuk mendakwahi mereka. Wa ma'alaika an la yazakka, padahal kalau dia tak masuk Islam, tak ada urusan bagimu. Ya, Allah cela nabinya mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi betapa indahnya celaan Allah. Allah tak sebutkan langsung dalam bentuk kata ya, orang kedua. Engkau Muhammad berpaling, tidak, tapi dengan kata orang ketiga. Abasa, dia berpaling, wa tawalla, dia bermuka masam dan berpaling. Allah tidak langsung mencela Muhammad, mengatakan wahai Muhammad, engkau berpaling. Mengapa engkau berpaling? Tidak, tapi dengan kata-kata orang ketiga. Dia berpaling, dia bermuka masam. Subhanallah. Sadarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dalam ayat lain dikatakan wala tatrudil ladzina yad'una min dunil ala wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Janganlah engkau mengusir orang-orang yang mereka wahai Muhammad ya, sedang berdoa bermunajat kepada Tuhan mereka dalam keadaan harap dan takut ketika pagi dan petang. Mereka berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala ta'du aynaka lahum, jangan kau palingkan wajahmu dari mereka, kau palingkan kepada orang lain. Turidu zinatal hayatid dunya, karena engkau ingin gemerlap kehidupan dunia. Maka dakwah ini, ciri-ciri dakwah sunnah ini ya, berdakwah kepada semua lapisan manusia, tidak memfokuskan dakwahnya kepada orang-orang yang kaya raya, yang punya jabatan ya, tapi dakwah kepada manusia secara umum, menspesialkan dakwah kepada mereka Allah SWT tak sukai ya. Maka Rasulullah pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, turunlah surat Abasa wa tawalla, sampai firmannya fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahhara. Naam. Qala ibn Ishaq ay yaqulu lahu inna ma ba'athtuka bashiran wa nadhira lam akhussu bika ahadan duna ahad fala tamna'hu mimma nibtaghahu wa la tasaddayanna bihi liman la yuriduh. Berkata Ibnu Ishaq ai yaqulu lahu, Allah berkata kepadanya, innama ba'athtuka basyiran nadhiran, wahai Muhammad, aku mengutusmu sebagai pembawa kabar berita gembira dan ancaman. Aku tidak mengutusmu menspesialkan dirimu kepada seorang dalam meninggalkan yang lain. Maka janganlah kau menghalangi orang ingin datang kepadamu mencari tahu tentang Islam, dan janganlah kau berpayah-payah menolakkan Islam kepada orang memang tak mau menerima Islam. Rawal Hakim, Rawal Hakim wassahahu an Muslimin, wassahahu an Muslimin ibni Subayhin qal, dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha wa 'indaha rajulun makfufun wa hiya tuqatti'u lahu al-utrujja wa tu'imuhu iyyahu bil 'asal, fa qultu man hada ya ummul mu'minin, qalat hada ibnu ummil maktum alladhi ataballahu tabaraka wa ta'ala fi nabiyyahu sallallahu alaihi wa sallam, qalat atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ibnu ummil maktum wa 'indahu utbatu wa shaybah, فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى ابن أم مكتوم. Al-Hakim dalam kitab sahih yang meriwayatkan dari Muslim bin Subayh, dia berkata, aku pernah masuk menemui ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu ada di rumah Nabi seorang laki-laki yang buta, dan ibunda Aisyah sedang motong-motong buah utrujah, akan diberikan kepada Ibnu Maktum. Ya, dicampurkan dengan madu. Aku bertanya, siapa laki-laki ini wahai ibunda? Dia menjawab, inilah Ibnu Maktum. Dialah laki-laki yang Allah mencela nabinya dengan sebab kedatangannya kepada Nabi SAW ingin mencari tahu tentang Islam. Dan Nabi meninggalkannya karena sedang mendakwahi pembesar-pembesar Quraisy, Utbah dan Syaibah. Ya. Maka Rasulullah SAW menghadapkan wajahnya kepada keduanya, meninggalkan Ibnu Maktum. Maka Allah turunkan ayat ini, Abasa wa tawalla. Naam. Qala al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu taala, innama qasada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'lifa haula'il kuffar thiqatan bima kana fi qalbi min ummi maktumin min al-iman, kama qala sallallahu alaihi wasallam fil hadis muttafaq alaihi, inni la'uti ar-rajula wa ghayru ahabbu ilayya minhu khashyata an yuqabbihu Allahu fin nari. Naam. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan sesungguhnya maksud Nabi SAW, ya, ketika sedang berusaha melemburkan hati pembesar-pembesar orang-orang kafir tersebut dan meninggalkan Ibn Maktum, karena Nabi tahu Ibn Maktum ini sudah memang beriman kian, tak diragukan lagi keimanannya, cukup keimanannya, dan Nabi berharap agar pembesar-pembesar Quraisy ini mau beriman kepadanya, ya. Sebagaimana yang termuat dalam hadis Nabi SAW ketika Rasul berikan harta rampasan perang Hunain kepada orang-orang, ya, tertentu saja dari pembesar-pembesar Quraisy dan bangsa Arab ditinggalkan kaum Ansar. Kata Nabi, "Inni la'uti ar-rajula wa ghairu ahabbu ilayya minhu." Kadang-kadang aku berikan hadiah-hadiah, harta-harta benda kepada seorang laki-laki, padahal yang lain daripadanya, selain daripada lebih kucintai daripada orang tersebut, namun tak aku berikan. Karena aku khawatir jika orang tidak kuberikan, Allah akan tenggelamkan dia, sungkurkan dia dalam neraka jahanam. Adapun yang tak kuberikan, aku yakin dengan keislamannya. Inilah ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun salah menurut Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa ma dzalika faqad a'taba Allah tabaraka wa ta'ala habibahu wa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam hatta la tankasira qulubu ahli al-suffa لما أن المؤمن الفقير خير من الغني الكافر وكان النظر إلى المؤمن الأولى وإن كان فقيرا أصله وأولى من الأمر الآخر وهو الإقبال على الأغنياء طمعا في إيمانهم وإن كان ذلك أيضا نوعا من المصلحة. Ya, meskipun demikian, tapi tetap Allah mencela nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kekasih hatinya. Ya, agar jangan sampai, ya, hati-hati orang miskin yang mereka tinggal di Suffa. Suffa adalah beranda yang berada di masjid Nabi SAW. Ya, posisinya di, yakni, arah ke belakang sedikit dari rumah Rasulullah SAW. Masuk ke dalam masjid, berkumpullah di sana orang-orang yang datang hijrah sementara tak punya rumah. Tak ada yang menampung mereka, tak punya kerabat, mereka terpaksa tinggal di masjid. Masuk di antaranya Ibnu Ummi Maktum. Ya, maka Rasulullah SAW Allah cela agar jangan sampai hati orang-orang yang miskin sebagaimana Ibnu Maktum dan kawan-kawannya Ahlu Suffah tidak kecewa dengan, ya, mereka diterlantarkan, dicuekin. Atau juga agar mereka tahu bahwasanya orang mukmin itu meski fakir miskin lebih baik daripada orang kaya namun kafir. Maka lebih layak melihat berpaling kepada orang mukmin ini meskipun dia fakir, kafir, miskin. Ya, daripada sibuk mengurusi orang kafir yang kaya raya, menawarkan kepadanya Islam walaupun dalam jalan kemaslahatan, namun, ya, tak lebih berguna daripada memberikan, ya, tuntutan orang-orang miskin tersebut yang ingin mensucikan dirinya, bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, tentang Quran. Ya, nعم. Hadisun la asla lahu. Qultu wa amma mastuhira min anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhu qala lahu ahlan aw marhaban billadhi a'tabani fihi Rabbi. قال الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة لا أعلم لهذا الحديث أصلا يمكن الاعتماد عليه. Ada hadis yang tidak memiliki landasan dasar yang benar, yang terkenal masyhur namun tak sahih. Katanya Nabi kalau melihat Abdul Maktum, Rasulullah akan mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang wahai orang yang karena sebab engkau lah Allah mencelaku. Ya, ini tidak sahih, kata si Al-Albani rahimahullah. Aku tak tahu hadis ini memiliki dasar sanad, landasan dapat dijadikan sebagai pegangan. Ya, inilah kisah, ya, yang dapat kita sajikan malam hari ini. InsyaAllah tabaraka ta'ala kita lanjutkan pada kesempatan akan datang bagaimana masuk Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari yang terkenal dengan suku perampok yang begitu ditakuti oleh bangsa Arab, bagaimana masuk Islam. Sebelumnya kita akan bertanya, ini ada pertanyaan dan ini ada hadiah dari kemarin ini. Ya. Ya, pertanyaan pertama, siapakah nama laki-laki yang turun karenanya, ya, surat Al-Muddatsir. Nah, belakang sana. Siapa? Al-Walid bin Mughirah. Nah, ini untuk antum, ya. Silakan nanti antum ambil. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapakah seorang sahabat yang dengan sebab dia turun surat Abasah? Ibnu Umi Maktum. Ini untuk antum, silakan. Ya. Ada dua pemimpin Quraisy yang terbunuh dan mereka kakak adik. Ya, kedua-duanya anak Rabi'ah, mereka yang terbunuh pada perang Badar, mereka lah yang datang kepada Abu Talib meminta agar Abu Talib melarang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya anak Rabi'ah, siapa namanya? Utbah dan Syaibah, silakan. Nah, tu ambil, masya Allah, tabarakallah. Demikianlah pembahasan kita malam hari ini. Silakan ini, kasih akhi. Ini kasih ke belakang sana. Ini kasih kepada Syekh kita Pak Nadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.